نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Tarik nafas dulu ya, biar panjang. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ada ذلكم با ada ميم سكون ya setelahnya با إخفاء شفوي tahan dulu dua harokat ذلكم biasa ميم ya nggak ditekan pas baknya dikuatkan Ba' ya. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Ya, silakan yang belum baca kemarin. Satu ayat saja. Satu ayat. Siapa? Ya Bani Israil. Yes, ambil yes. Yang belum kemarin siapa? Sofi. Kasih yes. Ya, a'udzubillah. Taknya dikasih hamas sedikit. An'amtu faddaltu. Kasih hamas coba. Ya, an'amtu faddaltu. Ya, coba ya Bani Israil sekali lagi. Ya Bani Israil, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Terus wa anni faddaltu itu bot ya, ditahan ada aliran. Apa namanya istilahnya? Fadda ya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kemudian ayat selanjutnya, wattabu. Siapa yang belum? Pak, sampingnya, Pak Sofi samping kanannya belum? Ya. Dekat speakernya biar jelas. Dekatkan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun ya, ayo, bah. Apa nasar terakhir? Ayat yang ke-49. Sesepunya sini, iya. Mewakili 49. Iya. Yasumu su'al adab. Terus su'al adab yunabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Wah, nadanya sudah enak, tinggal disempurnakan ya tajwidnya ya. Itu 3 ayat ya. Baik, sekarang kita baca tafsirnya yang ringkas, yaitu tafsir Al-Muyassar. Ya Bani Israel adhkuru, wahai Bani Israel, udhkuru ni'matiya allati an'amtu alaikum. Udhkuru ni'matiya allati an'amtu alaikum. Ingatlah kenikmatanku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengutamakan kalian dari manusia ya seluruhnya di alamnya ya. 'Alal 'alamin, nanti akan kita baca ya alam yang dimaksud. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kalian di atas alam semesta. Dijelaskan di sini dalam tafsirnya, ya dzurriyyata Ya'qub, wahai anak keturunan Ya'qub. Masih ingat? Ya, apa di antara faedah panggilan ini disematkan kepada mereka? Ya Bani Israel, untuk apa? Menyemangati mereka. Ya, agar mereka bersemangat, bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang mereka dapati di dalam kitabnya. Di antara bentuk pengamalannya adalah mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Disandarkan kepada Israel, nenek moyang mereka, Nabi Ya'qub, orang yang soleh, seorang nabi, seorang ahli ibadah, seorang bertakwa, taat kepada Allah. Ya, kita juga biasanya kalau memotivasi anak-anak kita untuk rajin belajar, rajin sholat, ayo anak soleh, gitu kan biasanya ada gitu. Ya, panggilan-panggilan yang membuat anak itu bersemangat, bangkit semangatnya. Ya Bani Israel, udhkuru, dikatakan di sini, tadhakkaru ni'amil kathirah alaikum, ingatlah kenikmatanku, kenikmatanku yang sangat banyak atas kalian. Washkuru li 'alaiha, dan syukurilah aku atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa tadhakkaru anni faddaltukum 'ala 'alami zamanikum, dan ingatlah bahwasanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah melebihkan kalian di atas alam semesta, yakni seluruh makhluk yang ada di zaman kalian. Dengan apa Allah lebihkan mereka dari seluruh umat yang ada di muka bumi ketika itu? Bikatsratil anbiya'i, dengan banyaknya para nabi yang datang dari mereka Bani Israel. Wal kutubil munazzalati, dan dengan diturunkannya kitab-kitab seperti Taurat, Injil dan yang lainnya. Di sini dikatakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, udzkuru ni'mati. Ni'mah mufrad ya. Diidhafahkan maka dia maknanya jamak. Yakni ingatlah kenikmatan-kenikmatanku yang sangat banyak. Kita semua mungkin pernah mendengar ya sebagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa diantaranya? Allah selamatkan Bani Israel dari kejahatan Fir'aun. Sebelumnya mereka dijajah, diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Kemudian Allah selamatkan mereka dengan sebab nikmat Allah, dengan sebab kesabaran mereka. Apalagi falqul bahr, dibelahnya apa? Lautan. Sehingga terbelah dan dihasilkan jalan yang kering sehingga mereka pun melaluinya. Apalagi ya diturunkannya kepada mereka makanan al-manna wa salwa, sejenis madu dan burung puyuh. Apalagi dahulu ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 malam karena beliau ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperbuat oleh kaumnya? Menyembah patung anak sapi. Setelah itu mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ini pun kenikmatan berikutnya. Apalagi di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka naungan di daerah yang mereka diasingkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa mereka. Allah kasih naungan dengan awan sehingga membuat mereka tidak kepanasan. Apalagi banyaknya para nabi, ini kenikmatan yang sangat besar. Setiap nabi meninggal diganti oleh nabi yang lain. Berbeda dengan umat terakhir ini, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lain. Yang ada adalah pewarisnya siapa? Para ulama. Apalagi coba dihidupkannya orang yang mati. Ya nanti akan ada kisahnya. Ketika ada seorang ataupun ketika di sana terjadi perselisihan persengketaan tentang siapa yang membunuh seseorang. Iya, maka ya dikasih tahu oleh Nabi Musa agar syaratnya kalian sembelih. Kalian potong apa? Sapi. Iya. Ini di antara hikmahnya untuk merendahkan sapi, menjatuhkan sapi di hati-hati mereka yang sebelumnya pernah terkena fitnah cinta dan mengagungkan sapi. Ya, setelah itu dipotong, ya, nanti insya Allah kisahnya ada di ayat-ayat setelahnya. Kemudian dipukulkan dengan sebagiannya, hidup lagi orang tadi berbicara. Setelah itu meninggal lagi. Sangat banyak ya kenikmatan dan fadilah serta karunia yang Allah berikan kepada Bani Israel. Allah katakan di sini, udzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bukanlah yang dimaksud dengan ingatlah nikmatku adalah ingat, oh ya ini dikasih oleh Allah, oh ini diberi oleh Allah. Bukan itu yang dimaukan. Tapi yang dimaukan dengannya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh, melakukan ketaatan, dan diantaranya dengan mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Itu bentuk apa? Ingat nikmat. Ya ini mensyukurinya. Allah berfirman kepada Nabi Dawud, i'malu ala Dawuda syukra, beramallah wahai keluarga Dawud dalam rangka syukur. Jadi bentuk syukur itu apa? Dengan beramal soleh. Iya, menaati Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi yang namanya kenikmatan menuntut syukur. Iya. Kalau syukur la zidannakum, kalau kufur inna adzabi lasyadid. Iya. Di sini dikatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku Allah sebutkan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah Allah Subhanahu wa taala utamakan mereka dari makhluk yang ada di muka bumi ketika itu. Kata Syekh Asy-Syinqiti rahimahullah, ayat ini wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah mengutamakan kalian wahai Bani Israel dari seluruh umat yang ada di muka bumi, ini tidak bertentangan dengan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai kaum muslimin adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Enggak bertentangan. Iya. Mungkin secara zahir sepintas kita menyangka ada pertentangannya. Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwasanya Allah utamakan, Allah lebihkan Bani Israel di antara umat-umat yang ada. Sedangkan dalam ayat lain surat Ali Imran Allah katakan kalian kaum muslimin adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kata Syekh Asy-Syinqiti tidak ada antara dua ayat ini pertentangan. Kenapa? Li'anna al-murada bil 'alamin 'alamu zamanihim, karena ini maksud dengan kami utamakan Bani Israel dari makhluk semesta alam itu adalah alam yang ada di zaman mereka. Iya, di zaman Bani Israel tidak terus berlaku dan berlangsung. Iya, di alam mereka, di zaman mereka. Maka di zaman Bani Israel yang paling mulia, yang paling utama adalah mereka dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Dengan dalil ayat tadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dan juga hadis-hadis yang lain di antaranya hadis Muawiyah Ibnu Haidah sebutkan dalam masanid musnad-musnad dan sunan-sunan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian ini umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melengkapi 90 umat. Iya, dan kalian adalah umat yang terakhir. Kalian adalah umat yang paling baiknya dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan kita kaum muslimin. Maka kita juga tuntutannya harus bersyukur kepada Allah dengan sebesar-besar syukur. Dengan cara apa? Ya tadi beramal saleh, mempelajari dan menggali agamanya, mengamalkan agama Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, istiqomah di atasnya, agar kemuliaan ini, khairiyah ini terus berlangsung dan kita dapatkan ya di dunia dan di akhirat. Ya. Kata beliau, ala tara. Ya, masih nyambung. Ya. Penjelasan tentang bahwasanya umat ini lebih utama, lebih afdol daripada umat Bani Israel. Kata beliau, ala tara annallaha ja'ala al-muqtasidina minhum huwa a'lahum manzilatan. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang pertengahan mereka Bani Israel dalam ketaatan itu Allah jadikan al-muqtasidin, golongan pertengahannya mereka, huwa a'lahum, itu yang paling tingginya manzilatan, manzilahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan Bani Israel, minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Di antara Bani Israel ada umat yang muqtasidah, pertengahan ya, istiqomah, sedang-sedang dia dalam ketaatan kepada Allah, pertengahan dalam amal soleh. Wa katsirum minhum, adapun kebanyakan dari mereka, sa'a ma ya'malun, alangkah buruk yang mereka lakukan. Lihat, Allah jadikan al-muqtasidin, golongan pertengahan dari mereka yang mereka dalam amal soleh hanya menetapi yang wajib-wajib. Ya. Ini Allah jadikan yang paling tingginya derajatnya. Selain itu hanyalah yang tersisa para pendosa dan para pelaku maksiat, golongan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa ja'ala fi hadhil ummah darajatan a'la min darajatil muqtasidin. Sedangkan pada umat Islam ini Allah jadikan ada derajat yang lebih tinggi dari derajatnya al-muqtasidin, golongan pertengahan. Hiya darajatu sabiqul bil khairat, yaitu derajatnya as-sabiqu bil khairat, golongan yang bersegera dalam kebaikan, semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, ditambahkan dengan yang sunnah-sunnah, semangat dalam meninggalkan keharaman-keharaman, ditambahkan lagi dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Iya. Haitsu qala, di mana Allah berfirman, wa minhum, mengisahkan umat Islam ini, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Allah, wa minhum muqtasid, di antara umat Islam ada yang muqtasid, pertengahan dalam ketaatan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang lebih tinggi dari itu. Sabiqun bil khairat, golongan yang bersegera kepada kebaikan. Nah itu. Ini enggak ada sabiqun bil khairat, enggak ada. Kalau dalam umat ini kan ada tiga golongan. Ada ashabul yamini ma ashabul yamin, golongan pertengahan. Ada ashabul shimal, golongan yang celaka. Wassabiquna sabiqun, ini golongan yang bersegera dalam kebaikan. Semangat dia, kuat imannya, kuat amal solehnya. Maka untuk masing-masingnya Allah siapkan derajat-derajat. Likullin darajatun mimma amilu, bagi masing-masingnya ada derajat. Al-muqtasidun ada derajatnya di sisi Allah. As-sabiqun bil khairat ada lagi derajatnya lebih tinggi dari itu. Iya. Kemudian kata beliau, mungkin itu ya ringkasnya. Bisa juga atau bisa juga ya makna tadi wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dibawa kepada maknanya mutlak. Yakni bahwasanya Bani Israel itu Allah utamakan, Allah lebihkan dari makhluk alam semesta ini secara mutlak, sampai pun di atas umat ini. Tapi dalam hal lain, yaitu dalam hal seperti disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, bima ja'ala fihim minal anbiya, dengan apa yang Allah jadikan di tengah-tengah mereka dari para nabi yang banyak. Wa huwa khassatun lahum, dan ini kekhususan bagi mereka. Wa laysat li ghairihim, dan tidak ada pada umat-umat selain mereka. Ya. Adapun dalam khairiyah, kebaikan, kemuliaan derajat, ya maka umat Islam ini jauh lebih tinggi dari mereka, umat Bani Israel ya. Di sini lihat, ya Bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Arah pembicaranya kepada siapa? Kepada orang-orang Yahud ahlul kitab yang ada di Madinah, anak keturunannya Bani Israel. Ya. Disebutkan oleh sebagian mufassirun, katanya wa dzalika tafdhilu wa in kana fi haqqil aba walakin yahsulu bihi asyrafu lil abna fa sahha al khitab ma'ahum. Tafdhil, pengutamaan ini meskipun dihasilkannya bukan oleh mereka orang Yahudi di zaman Nabi, ya. Walakin yahsulu, terjadinya kan, dihasilkannya kan oleh nenek moyang mereka. Iya kan? Walakin yahsulu bi syaraf, tapi dengan sebab nenek moyang mereka mendapatkan pemuliaan yang begitu banyak dari Allah, maka anak keturunannya terbawa. Yahsul bi syaraf lil abna, maka anak keturunannya ikut mendapatkan bagian dari kemuliaannya. Iya, sehingga fasahal khitabu ma'ahum, sehingga pas untuk arah pembicaraannya diarahkan kepada mereka, anak keturunannya. Coba juga seandainya nenek moyang mereka tidak Allah selamatkan dari cengkeraman Fir'aun, dibiarkan binasa, maka ini saya tidak ada keturunan di belakangnya, habis semua. Iya kan? Nah itu. Kemudian ayat yang ke-47 paham ya. Jadi ya bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Faedah berikutnya juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, allati an'amtu 'alaikum, kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya segala kenikmatan yang Allah berikan yang ada pada mereka itu semata-mata datangnya dari Allah, bukan karena upaya dan kerja keras mereka. Dan ini selaras dengan ayat yang lain, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian dari beragam kenikmatan, kesehatan, rezeki, ilmu, keluarga, kendaraan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita ujub, jangan kita lupa daratan, sehingga kita nisbahkan, kita sandarkan kenikmatan tersebut kepada kecerdasan kita, ya, kesungguhan kita, kesemangatan kita, jangan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thumma idza massakumud durru fa ilayhi tajarun. Kemudian ketika kalian ditimpa musibah, kemadharatan, hanya kepada Allah kalian merengek, ya. Wa taqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Takutlah kalian kepada satu hari yang tidaklah seorang jiwa ya bisa mencukupi jiwa yang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima ya di hari itu ya syafa'ah, syafaat untuk satu jiwa pun. Wala yukhadhu minha 'adl, dan di hari itu juga tidak akan diterima adil, yakni tebusan dari satu jiwa. Walahum yunsurun, tidak pula mereka ditolong dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam tafsirnya, maknanya katanya wa khafu yaumal qiyamah wattaqu yauman, yakni khafu yaumal qiyamah, takutlah kalian kepada hari kiamat. Meskipun sebagian ahli tafsir yang lain menjelaskan makna dari wattaqu yauman, takutlah hari, yakni ya katanya wakhshaw 'iqaba yaumin, takutlah kalian akan hukuman di hari kiamat. Ini disebutkan makna ini oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala, ya yakni yaumun la yughni ahadun 'an ahadin syai'a, suatu hari yang tidaklah bermanfaat seorang pun atas orang lain. Lihat di sini, nafsun bentuknya nakira umum, datang pada konteks penafian, maka umum siapapun tidak bisa memberi kemanfaatan faedah di hari itu atas orang lain, hatta yang terdekatnya sekalipun, anak istri sekalipun. Bahkan Nabi sendiri berkata kepada Aisyah, kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, silakan kau di dunia ini minta apa, saya kasih. Tapi di akhirat, wala ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan kecukupan pembelaan untukmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beramallah dan beramallah. Ya. Faman abta'a bi 'amaluhu lam yusri' bihi 'amaluhu, siapa yang lam yusri' bihi nasabuh, siapa yang dalam beramal bermalas-malas, berlambat-lambat, maka nasabnya semulia apapun tidak bisa mempercepat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan di sini khafu yaumal qiyamah, takutlah kepada hari kiamat, takutlah kepada iqab yang ada di hari kiamat, yaitu yaumun la yughni ahadun 'an ahadin syai'a, di hari di mana tidak ada seorang pun yang bisa memberi manfaat kepada orang lain sedikit pun. Iya. Wala yaqbalullahu syafa'atan fil kafirin, dan Allah sekali-kali tidak akan menerima syafaat dari orang-orang kafir. Wala yaqbalu minhum fidyah, dan sekali-kali Allah tidak akan menerima dari mereka fidyah, tebusan. Kalau di dunia ya bermanfaat ya syafaat. Apalagi syafaat itu datangnya dari pejabat. Ya. Syafaat itu perantara. Ya. Yang namanya syafaat perantara. Ya. Untuk bisa menghasilkan satu kemanfaatan ataupun menolak kemadharatan. Itu syafaat at-tawassut. Ya, perantara. Seperti antum kepengen mendapatkan kemanfaatan dari seorang raja, seorang presiden, antum gak bisa langsung karena antum gak dikenal. Ya, maka antum minta syafaat misalkan Pak Camat, Pak Gubernur. Maka Pak Gubernur ini yang menyampaikan kebutuhanmu kepada sang presiden, baru nanti dipertimbangkan setelah itu dikasih atau tidak. Iya. Di dunia ya mungkin masih bisa. Iya. Ada dihasilkan syafaat bagi mereka orang kafir. Iya kan, apalagi mereka punya banyak kenalan. Bisa juga mungkin fidyah, tebusan, ya diterima, harusnya dia di penjara karena dia banyak uang, akhirnya dia tebus dirinya dengan uang 1 miliar, akhirnya dia lolos, bebas, selamat dari hukuman. Atau mungkin juga ditolong oleh kaumnya, bangkit kabilahnya, membela. Iya, itu di dunia. Tapi di akhirat dikatakan di sini tidak bermanfaat seorang pun atas orang lain sedikit pun. Syafaat dari orang-orang kafir tidak akan Allah terima. Fidyah, tebusan dari mereka orang kafir tidak akan diterima, meskipun tebusannya sebesar emas yang seluas sebesar bumi, tidak akan Allah terima. Iya. Kemudian dikatakan di sini walau kanat amwalal ardi jami'a, meskipun tebusannya berupa harta benda yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Wala yamliku ahadun fi hadzal yaumi an yataqaddama linusratihim wa inqadhihim minal adzabi. Dikala itu, di hari itu, tidak ada seorang pun yang berani untuk maju menolong mereka, ya menyelamatkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini ada beberapa faedah, yaitu berkait dengan ayat la yuqbalu minha syafa'ah. Ya, la yuqbalu minha syafa'ah, tidak di hari itu, di hari kiamat, tidak ada satupun syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi mana syafaat sudah kita sebutkan, yaitu at-tawassut lil ghairi bi jalbil manfa'ah aw daf'il madharrah. Menjadi perantara untuk orang lain dalam rangka menghasilkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Ya, sangat butuh mereka di kala itu kepada syafaat. Ya, karena mereka di kala itu di hari kiamat dalam kondisi kepayahan, dalam kondisi menderita dengan penderitaan yang sangat, kesusahan yang luar biasa, tidak mampu mereka memikulnya. Ya. Di sini dinafikan ya. Lihat. Wa la yuqbalu minha syafa'ah. Syafaat tidak diterima sama sekali. Iya. Mereka sebagian kelompok, yakni kelompok ahlul bid'ah dari kaum Mu'tazila dan Khawarij, menafikan syafaat secara mutlak, baik itu atas orang-orang kafir ataupun atas orang-orang muslim yang dia berbuat dosa-dosa besar, dinafikan. Iya. Katanya itu, lihat ayatnya umum, syafa'ah nakiroh, dalam konteks penafian umum, maka ini batil. Iya. Para mufassirun sepakat bahwasanya yang dinafikan, yang ditolak dari syafaat adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Wala yuqbalu minha syafa'ah, yakni tidak akan diterima syafaat bagi orang kafir, orang musyrik selama-lamanya. Adapun ya kaum mukminin, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kasih syafaat. Ya. Dosa-dosa besar inda ahli sunnah wal jamaah itu tahtal masyiah, di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah ampuni. Kalau tidak, maka Allah azab dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dan di sana banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya syafaat itu bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin. Kita ingat hadis tentang syafaat, adanya seorang yang dia dikeluarkan dari neraka, ya dalam keadaan dia hanya menyisakan iman sebesar tarroh, padahal bisa keluar dengan syafaat. Dan syafaat itu banyak macam-macamnya. Di sini dikatakan ya bahwasanya syafaat itu tidaklah diberikan kepada orang kafir, tapi ada yang dikecualikan, yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi alaihi salatu wasalam. Harusnya dia dicemplungkan ke dalam api neraka yang paling bawah, darkil asfal, keraknya api neraka, karena dia kafir. Cuma dengan syafaat Nabi alaihi salatu wasalam ia diletakkan ya di neraka yang paling ringan, dikenakan untuknya sandal yang dengannya apa, otaknya mendidih. Dia rasakan bahwasanya azab yang diterimanya adalah azab yang paling pedih, yang paling berat. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke 49. Wadhkuru, di sini dikatakan wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Ingatlah, ini Allah Subhanahu wa taala lagi menyebut-nyebut kenikmatannya kepada Bani Israel. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar mereka syukur kepada nikmat Allah ini, mau beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan apa yang dibawanya. Wa idh najainakum min ali fir'aun, ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang mereka yasumunakum su'al azab, menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk. Ditafsirkan makna azab yang sangat buruk ini, yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih semua anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim, dan pada itu semua ada bala, ada dua makna nanti. Bala bisa bermakna kenikmatan, bala juga bisa bermakna imtihan, mihnah, ujian yang berat dari Allah. Ya, yang mir rabbikum 'adzim, 'adzim na'at dari bala. Pada itu semua ada nikmat yang sangat besar dari Rabb kalian, atau ada ujian yang sangat besar dari Rabb kalian. Baik, kita baca tafsirnya. واذكروا نعمتنا عليكم حين أنقذناكم من بطش فرعون وأتباعه. Ingatlah kenikmatan kami atas kalian ketika kami selamatkan kalian dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Wahum yudhiqunakum ashaddal adab. Mereka yudhiqunakum menimpakan kepada kalian ashaddal adab, adab yang sangat pedih. Fayukthiruna min dhabhi abnaikum wa tarki banatikum lil khidmati wal imtihan. Mereka perbanyak, iya, mereka sering menyembelih abnaikum, anak-anak laki-laki kalian, dan membiarkan anak-anak wanita kalian hidup sebagai budak, diperbudak sebagai pelayan, dijatuhkan ya martabatnya, dicoreng kehormatannya. Ya, mungkin sebagian faham bahwa saya di antara bentuk azab Fir'aun kepada Bani Israel menyembelih ini jelas dirasakan, disembelih, membuat orang tua, ibu dan bapaknya cemas, takut kalau-kalau lahir anaknya laki-laki sudah. Ya, mereka punya mata-mata yang tersebar di seantero Mesir, sehingga kalau ada seorang anak yang terlahir mesti diketahui, ya laki ataupun perempuan. Begitu lahir laki-laki maka langsung disembelih. Nanti kita akan sedikit baca ya penjelasannya oleh Ibnu Katsir rahimahullah kenapa Fir'aun berbuat demikian. Kemudian yang kedua ini, di antara bentuk azabnya juga membiarkan anak-anak perempuan hidup. Ini juga sama azab. Kenapa? Karena matinya mereka anak-anak perempuan itu lebih ringan di sisi orang tuanya daripada kalau hidup dia dalam kondisi seperti itu, diperbudak, ya, dihinakan, dicoreng kehormatannya, diperlakukan seperti binatang ternak dalam kondisi orang tuanya gak bisa berbuat apa-apa, masih mending mati. Sehingga ini juga azab. Wa fi dzalika ikhtibarun lakum min rabbikum, maka sungguh pada ini semua ada ujian yang sangat berat dari Rabb kalian. Wafi injaikum minhu ni'matun 'azimah, dan dengan Allah selamatkan kalian dari itu semua, itu ada nikmat yang begitu besar. Tastaujibu syukrallahi ta'ala fi kulli 'usurikum wa ajyalikum. Ini yang mengharuskan ya, syukrillah untuk kalian semua bersyukur kepada Allah pada setiap masanya. Bukan hanya Bani Israel dulu yang mengalami penderitaan ini, sampai juga anak keturunannya harus bersyukur. Seandainya Allah tidak lepaskan mereka dari kungkungan Fir'aun, ya mungkin tidak akan lepas. Iya. Fi kulli 'usurikum wa jialikum, mengharuskan kalian semua syukur dalam setiap masa kalian dan setiap generasinya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Idh najainakum min ali Fir'aun, yani khallastukum minhum, ketika kami lepaskan kalian dari kejahatan ya Fir'aun dan bala tentaranya, wa anqadtukum min aydihim, dan kami selamatkan kalian dari tangan-tangan mereka, cengkraman mereka. Sahbata Musa, dengan kalian menjadi temannya Nabi Musa. Wa qad kanu yasumunakum, padahal dulunya kalian atau padahal dulunya mereka, yasumunakum, makna yasumunakum yuridunakum wa yudhiqunakum wa yulunakum su'al adzab, menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk, siksaan yang sangat mengerikan. Wa dzalika, lho, kisahkan di sini sebabnya. Wa dzalika anna Fir'auna la'anahu Allah, ya demikian. Karena Fir'aun la'anahu Allah, semoga Allah melaknatnya, kana qad ra'a ru'ya halatuhu. Sebelum itu dia mimpi, melihat satu mimpi yang membuat dia takut. Ra'a naran kharajat min Baitul Maqdis. Dia melihat ada api keluar dari Baitul Maqdis, Palestina. Fadakhalat dura al-Qibti bi biladi Misr, maka tiba-tiba api tersebut memasuki rumah-rumah suku Qibti, ya sukunya Fir'aun dan kaumnya, bi biladi Misr, di negeri Mesir. Illa buyuta Bani Israel, kecuali rumah-rumah Bani Israel, maka api tadi tidak memasukinya. Padahal di situ sebagian rumahnya orang-orang Qibti, kaumnya Fir'aun, berdampingan ya dengan rumahnya Bani Israel. Tapi yang dimasuki oleh api hanyalah rumah-rumah suku Qibti, sukunya Fir'aun. Ya. Madmunuha, maka kandungan dari mimpi tadi adalah anna zawala mulkihi yakunu ala yadi rajulin min Bani Israel. Bahwasanya lengsernya kerajaan Fir'aun itu di tangan seorang dari Bani Israel. Maka dia ketakutan, sehingga dia perintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi yang terlahir dari Bani Israel, khususnya bayi laki-laki. Sebutkan oleh sebagian ahli tafsir, yang sudah dibunuh oleh Fir'aun itu ada 12 ribuan bayi. Ya, sangat banyak jumlahnya. Ya, tersiksa. Sudah diri-diri mereka disiksa lahir batinnya, ditambah lagi penderitaannya dengan tadi dibunuhnya anak-anak mereka, dihinakannya anak-anak wanita mereka, dibunuhnya anak laki-laki mereka. Ya. Wa yuqal, ada juga yang mengisahkan sebab yang lain. Bal tahaddatha summaruhu 'indahu fi anna bani Israil yatawaqqa'una khuruj rajulin minhum yakunu lahum bi daulatin wa rif'ah. Sebagian menyebutkan sebab yang lainnya itu bahwasanya beberapa penasihat Fir'aun menceritakan kepada Fir'aun bahwasanya Bani Israil mereka sedang menunggu-nunggu keluarnya seorang laki-laki dari Bani Israil, yang mana yakunu lahum bi, dengan keluarnya laki-laki tadi mereka akan memiliki daulah, memiliki negara sendiri, warif'ah, memiliki kemuliaan. Sehingga Fir'aun pun marah, ya, bersegera dia membunuh, khawatir datang muncul, ya, apa yang dia takutkan dari munculnya seorang nabi yang akan melengsarkan dan menghancurkan kerajaannya. Ya, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada seorang pun makhluk yang bisa mencegahnya. Ya. Ya, waktu sudah habis, ya. Maka kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah akan kita baca kelanjutannya pada pertemuan berikutnya bidnillahi ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.